Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Bab yang berikutnya akan kita pelajari insyaAllah dari kitab Tauhid adalah bab tentang takdir. Al-Mu'allif Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahab Al-Najdi Al-Tamimi rahimahullah mengatakan, bab ma ja'a fi munkiril qadar. Bab ma ja'a fi munkiril qadar. Bab ancaman yang datang bagi orang-orang yang mengingkari al-qadar atau takdir. Bab tentang ancaman-ancaman yang datang, yang ada bagi orang-orang yang mengingkari al-qadar atau takdir. Dan keterkaitan bab ini dengan bab yang sebelumnya. Keterkaitan bab ini dengan bab yang sebelumnya seputar su'uban, prasangka yang buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa yang disebut di dalam bab ini yaitu inkarul qadar, pengingkaran terhadap takdir, merupakan satu bentuk dari bentuk-bentuk su'uban, prasangka yang buruk kepada Allah. Mengingkari takdir bahwa Allah tidak menakdirkan segala sesuatu yang terjadi atau beberapa hal yang terjadi, itu termasuk bentuk-bentuk prasangka yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun keterkaitan bab ini dengan kitab tauhid, dengan pembahasan tauhid secara umum, adalah karena beriman kepada takdir merupakan konsekuensi tauhid. Beriman kepada takdir merupakan konsekuensi tauhid. Dan sebaliknya, inkarul qadar, mengingkari al-qadar atau takdir, itu bisa menghilangkan tauhid seseorang dari pangkalnya dan akarnya, dan bisa setidaknya mengurangi kesempurnaan tauhid seseorang. Sehingga al-iman bil qadar, beriman kepada takdir, itu merupakan konsekuensi yang wajib. Konsekuensi tauhid yang wajib. Sehingga mengingkari al-qadar berarti tidak menjalankan konsekuensi tauhid. Dan mengingkari takdir, mengingkari takdir terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah inkarul qadar yang menghilangkan tauhid dan iman seseorang, sehingga tidak tersisa sedikit pun, menyebabkan pelakunya keluar dari Islam dan iman. Macam yang kedua adalah inkarul qadar, pengingkaran terhadap takdir yang hukumnya juga haram, namun tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam dan iman, dan tidak sampai menghilangkan dan mencabut tauhid seseorang. Sehingga macam yang kedua adalah inkarul qadar, ingkaran terhadap takdir yang bisa mengurangi kesempurnaan iman dan tauhid. Sehingga keterkaitan antara iman kepada takdir dengan tauhid sangatlah erat. Oleh karena itulah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, al-qadar nizamu tauhid. Faman kadzdzaba bil qadar naqadha takdzibuhu tauhidah. Al-qadar, takdir, yakni beriman kepada takdir, itu merupakan tali pengikat tauhid. Yang menata dan mengikat tauhid seseorang. Barang siapa yang mendustakan takdir, tidak mengimani takdir, maka pendustaannya tersebut telah menggugurkan dan menghancurkan tauhidnya. Menggugurkan dan menghancurkan tauhidnya. Kemudian apa makna al-qadar? Al-qadar memiliki dua makna. terkadang yang dimaukan dengan al-qadar adalah perbuatan Allah menakdirkan takdir yang Allah lakukan. Ya, takdir yang Allah lakukan. Dan terkadang yang dimaukan dengan al-qadar adalah al-muqaddar, perkara yang terjadi yang Allah takdirkan. Sehingga istilah al-qadar ketika disebutkan terkadang yang dimaukan adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala menakdirkan. Dan terkadang yang dimaukan dengannya adalah perkara yang Allah takdirkan. Ya, perkara yang Allah takdirkan. Misalkan ini adalah qadar, ini perkara yang Allah takdirkan. Nah, yang dimaksud di sini ya, mengingkari al-qadar, yakni mengingkari perbuatan Allah Subhanahu wa taala menakdirkan, takdir yang Allah lakukan. Jadi makna yang pertama. Makna yang pertama. Kemudian apa makna al-qadar? Al-qadar ya, yang bermakna takdir, jadi takdir yang Allah lakukan, bukan perkara yang ditakdirkan yang terjadi. Al-qadar yang bermakna takdir, Allah menakdirkan, ya, diartikan oleh para ulama dengan empat tingkatan takdir. Dengan keempat tingkatan takdir, yaitu al-qadar adalah ilmullah sabiqun bil asya wa kitabatuhu laha fil lawhil mahfuz wa umumu masyiatih wa khalqih. Takdir yaitu ilmu Allah Subhanahu wa taala yang telah mendahului tentang segala sesuatu. Ilmu Allah Subhanahu wa taala yang telah mendahului tentang segala sesuatu. Dan kitabah, penulisan Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu di Lauhul Mahfuz. Di Lauhul Mahfuz. Wa umum masyiatih, serta kehendak Allah Subhanahu wa taala yang mencakup segala sesuatu yang terjadi. Demikian pula khalquh, penciptaan Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu yang terjadi. Ini pengertian takdir. Takdir atau al-qadar diartikan oleh para ulama dengan keempat tingkatan takdir. Apa keempat tingkatan tersebut? Yang pertama adalah ilmu Allah. Takdir yaitu ilmu Allah Subhanahu wa taala ya, tentang segala sesuatu. Dan ilmu Allah Subhanahu wa taala itu mendahului terjadinya segala sesuatu, bahkan ilmu Allah Subhanahu wa taala awal. Ya, tidak ada permulaannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak dikatakan ya baru mengetahui dan sebelumnya tidak mengetahui. Tidak dikatakan seperti itu. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah tidak mengetahui. Ilmu Allah Subhanahu wa taala tentang segala sesuatu. Ya. Secara terperinci, demikian pula secara global, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Demikian pula yang kedua, tingkatan yang kedua adalah Al-Kitab. Allah Subhanahu wa taala menulis segala sesuatu yang terjadi sampai hari kiamat di mana di Al-Lauh Al-Mahfuz. Tingkatan ketiga adalah masyiah. Umum masyiatillah. Kehendak Allah Subhanahu wa taala yang mencakup segala sesuatu yang terjadi. Sehingga tidak mungkin ada satu pun yang terjadi yang terwujud di alam ini dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki terjadinya dan terwujudnya. Pasti Allah telah menghendaki itu terjadi dan terwujud. Kemudian yang keempat, tingkatan yang keempat adalah khalquh, penciptaan Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu yang terjadi yang terwujud, yakni tidak ada satu pun ya yang ada di alam semesta ini melainkan Allah lah yang menciptakannya. Allah Subhanahu wa taala dialah yang menciptakannya. Ya, mungkin terkait dengan perincian penjelasan tentang keempat tingkatan ini, ya insyaallah akan kita pelajari berikutnya. Kemudian manusia secara umum, terkait dengan iman kepada takdir terbagi menjadi tiga golongan. Tiga golongan atau tiga jenis manusia. Ya. Ditinjau dari bagaimanakah iman mereka kepada takdir atau al-qadar. Golongan atau jenis yang pertama adalah golongan Jabriyah. Jabriyah Jahmiyah. Ya, Jabriyah dinisbatkan kepada kata Jabar. Jahmiyah disebut kepada kata atau nama orang Jahm, Jahm bin Safwan. Ya. Bagaimana keyakinan golongan yang pertama ini, Jabriyah, Jahmiyah? Keyakinan mereka adalah bahwa mereka menetapkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Mereka meyakini bahwa Allah menakdirkan segala sesuatu. Namun mereka berlebihan dan ekstrim di dalam menetapkannya. Ya. Bagaimana dikatakan ekstrim dan berlebihan? Ya. Tentu dikatakan berlebihan karena melampaui batasan syariat. Ya. Namun di dalam hal ini bentuk berlebihan mereka di dalam meyakini takdir Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu adalah sampai mereka meyakini bahwa hamba, ya, para hamba, para makhluk itu tidak memiliki kehendak dan tidak memiliki kemampuan. Tidak memiliki dua hal ini, kehendak dan tidak memiliki kemampuan. Ya. Sehingga tidak ada kehendak dan kemampuan yang ada pada hamba dan makhluk. Pada apa yang dia kerjakan atau dia tinggalkan. Ketika ada seorang hamba melakukan suatu hal, maka Jabriyah Jahmiyah mengatakan dia terpaksa melakukannya. Ya. Dia tidak berkehendak untuk melakukannya, tapi melakukannya. Dia tidak memiliki kemampuan dan kekuatan untuk melakukannya, tapi Allah lah yang menggerakkannya. Jadi berlebihan, ya, menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu, ya, menghendaki segala sesuatu yang terjadi dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu yang terjadi, ya, tapi sampai-sampai mereka mengatakan bahwa hamba tidak memiliki kehendak, hamba tidak memiliki kemampuan dan kekuatan. Ibarat, ya, ibarat daun yang diterpa angin berterbangan, ya, kesana kemari, tidak ada kehendak, keinginan dan tidak ada kekuatan. Ini berlebihan, ya, di dalam meyakini al-qadar atau takdir. Ya, sampai-sampai jika seorang hamba itu makan atau minum, tidur, bangun atau melakukan amal ketaatan atau sebaliknya melakukan kemaksiatan, semua itu terjadi tanpa keinginan, tanpa kehendak dari hamba tersebut dan tanpa kekuatan darinya. Ya. Sehingga menurut mereka tidak ada perbedaan antara orang yang turun dari lantai atas melalui tangga, ya, dengan orang yang terlempar dari lantai atas langsung jatuh ke bawah. Sama saja. Kenapa? Karena gak ada kehendak, gak ada kemampuan, semuanya adalah keterpaksaan. Ya. Sehingga padahal orang yang turun tangga, ya, kita pahami dia yang memilih untuk turun tangga dengan keinginannya dan dengan kekuatannya, kemampuannya. Ya, tentu berbeda dengan orang yang dipaksa kemudian dilempar, ya, dari lantai atas langsung ke bawah. Sangat berbeda. Namun menurut Jabriyah sama saja. Ya. Sama saja. Bedanya yang satu dipaksa untuk menuruni tangga, padahal enggak ada yang memaksa. Yang satu dilempar dari lantai atas langsung ke bawah. Sehingga mereka disebut dengan Jabriyah. Nisbat kepada Jabar, karena Jabar artinya ya pemaksaan, dipaksa. Ya, sebab hamba dalam setiap perbuatannya tidak memiliki kehendak dan tidak memiliki kemampuan, tapi ya sudah terpaksa begitu, ya, dipaksa untuk seperti itu. 6. Ini golongan yang pertama, yaitu Jabriyah. 6. Namun golongan Jabriyah ini ya sangat jelas kesesatan mereka, ya kecuali bagi orang yang telah tersisipi syubhat mereka. Ya, keyakinan Jabri adalah keyakinan yang jelas batil, telah terbukti kebatilannya dengan Alkitab, As-Sunnah, dengan akal, ya dengan indera, ya demikian juga terbukti kebatilannya dengan ijma' salaf. Nah, adapun di antara dalil dari Al-Qur'an yang menyatakan kebatilan keyakinan Jabriyah adalah ya firman Allah Ta'ala, minkum may yuridu dunya wa minkum may yuridu akhirah, dan ayat-ayat semisalnya yang menyatakan bahwa para makhluk dan para hamba pun memiliki kehendak. Allah memang memiliki kehendak, namun para hamba, para makhluk juga memiliki kehendak, sehingga dalam setiap perbuatan yang mereka lakukan tidak ada pemaksaan. Tidak ada unsur pemaksaan. Masing-masing berbuat sesuai dengan keinginannya, kehendaknya, dan pilihannya. Ya. Di antara ayat-ayat yang menetapkan dan menyebutkan bahwa ya, para hamba juga memiliki kehendak adalah ayat ini, minkum may yuridu dunya. Di antara kalian ada yang menghendaki, yang menginginkan dunia. Wa minkum may yuridu akhirah. Dan di antara kalian ada yang menginginkan, menghendaki akhirat. Berarti makhluk pun bisa menginginkan dan menghendaki sesuatu. Nah, demikian pula di antara dalil dari Al-Quran adalah ayat-ayat yang menisbatkan, menyandarkan perbuatan kepada hamba. Ya. Di banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menyandarkan, menisbatkan, mengaitkan suatu perbuatan kepada hamba-hambanya. Oh, berarti hamba-hamba itu tidak dipaksa, mereka sendiri yang melakukannya. Ya, dan mereka sendiri memiliki kekuatan untuk melakukannya. Ya, sebagaimana di dalam firman Allah Ta'ala, wallahu khabirun bima ta'malun. Wallahu khabirun bima ta'malun. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan, kalian lakukan. Bisa kita perhatikan Allah Subhanahu wa taala menisbatkan, menyandarkan perbuatan kepada kalian, menunjukkan bahwa kalian itu tidak dipaksa. Ya, tidak seperti ya daun ya yang berterbangan dihembus atau terkena hembusan dan terpaan angin begitu. Ya, terhembus sana sini, tidak. Memang berbuat, memiliki keinginan, niat, kehendak, dan juga memiliki kemampuan. Wallahu khabirun bima ta'malun. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Adapun di antara dalil-dalil sunnah an-nabawiyah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, yang membantah keyakinan Jabriyah adalah hadis yang ma'ruf, yang masyhur, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan-amalan, perbuatan-perbuatan itu adalah dengan niatnya, yakni bergantung pada niatnya. Dan hanyalah masing-masing orang itu akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Wa likullin wa innama likulli imri'in ma nawa. Masing-masing orang hanya akan mendapatkan balasan sebagaimana yang dia niatkan. Bisa kita perhatikan di sini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa kita ya para hamba itu bisa berniat, bisa menginginkan, bisa menghendaki sesuatu. Ya, tidak seperti keyakinan Jabriyah. Ya. Dimartukum bi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa yang aku perintahkan kepada kalian, maka kerjakanlah. Jadi kerjakanlah oleh kalian, menunjukkan kalian para hamba bisa melakukan, bisa mengerjakan. Tidak seperti keyakinan Jabriyah, Jahmiyah, bahwa hamba itu tidak berbuat, tidak melakukan, mereka hanya terpaksa. Ya. Seperti alat yang digerakkan ke sana ke sini. Ya. Ini membuktikan bahwa para hamba ya bisa berbuat, memiliki kemampuan dan memiliki keinginan, kehendak. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhum mastata'tum. Dan apa yang aku perintahkan kepada kalian, maka kerjakanlah oleh kalian mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kalian. Bisa kita lihat di sini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan bahwa para hamba juga memiliki istita'ah, memiliki qudrah, kemampuan. Ya, tidak seperti keyakinan Jabriyah bahwa para hamba tidak memiliki kemampuan. Naam. Adapun kesepakatan salaf, ya sangat jelas. Kesepakatan salaf, para pendahulu umat ini yang saleh dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhum telah bersepakat, ya, bahwa keyakinan Jabriyah itu adalah keyakinan yang batil. Dan tidak dinukilkan dari seorang pun dari mereka bahwa mereka berkeyakinan sebagaimana keyakinan Jabriyah. Adapun bantahan terhadap orang-orang Jabriyah secara logika, akan logika, ya juga sangat jelas. Ya. Kenapa? Karena secara logika, ya seandainya seorang hamba, ya, seandainya seorang hamba itu terpaksa, tidak memiliki kehendak dan tidak memiliki kemampuan, ya, maka jika dia melakukan amal soleh, ya, kemudian diberi pahala, atau dia melakukan maksiat, kemudian diberi hukuman, ya, maka ini tidak tepat dan tidak hikmah. Orang dia tidak melakukan, dia kan hanya bergerak sesuai pemaksaan, ya, sehingga tidak tepat, ya, memberikan balasan terhadap, ya, para hamba atas perbuatan mereka. Kenapa? Karena mereka nggak berbuat. Hakikatnya mereka itu terpaksa, dipaksa. Ya, dipaksa oleh Allah di dalam takdirnya menurut mereka seperti itu. Ya. Sehingga kalau bermaksiat ya jangan dihukum. Wong dia terpaksa. Kalau melakukan amal soleh ya gak usah diberi pahala, kenikmatan, ganjaran. Ya, wong dia berbuat itu atau terjadi hal itu darinya, ya, dengan pemaksaan, bukan karena dia menghendaki perbuatan amal soleh dan dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Nah, demikian juga secara akal logika, ya, yang menunjukkan bahwa keyakinan Jabriyah itu batil adalah, ya, seandainya sebagaimana yang diyakini oleh mereka Al-Jabriyah, Al-Jahmiyah, ya, maka sia-sia diutusnya para rasul. Ya, padahal para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai para penegak hujjah agar tidak ada lagi alasan bagi manusia, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya tidak tahu, ya Allah, saya tidak tahu. Rusulan mubasyirin wa munzirin li alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Ya, Allah mengutus para rasul sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan agar manusia tidak lagi memiliki hujjah, alasan-alasan setelah diutusnya para rasul. Ya. Seandainya keyakinan Jabriyah itu benar, ya, berarti percuma mengutus para rasul karena apa? Ya, karena manusia masih bisa beralasan, ya Allah, saya melakukan maksiat ini terpaksa, dipaksa. Siapa yang memaksa? Ya, yang memaksa adalah Engkau. Ya, kan sama saja diutus para rasul atau tidak, masih bisa beralasan. Alasannya adalah karena terpaksa, jabr. Ya. Saya tidak memiliki kehendak, ya, untuk melakukan kemaksiatan itu, dan saya tidak memiliki kemampuan, tapi kemaksiatan itu terjadi, sebabnya adalah Engkau yang memaksa, misalkan begitu. Nah, ini sangat jelas, ya, bertolak belakang dengan dalil-dalil, bahkan bertolak belakang dengan akal logika. Demikian pula keyakinan mereka itu nampak jelas kebatilannya secara indera, ya, secara his, indera yang dirasakan atau apa yang dirasakan oleh tiap-tiap hamba. Sebab tiap-tiap manusia, tiap-tiap hamba, dia merasakan perbedaan antara perbuatan yang dia lakukan atas kehendaknya dengan perbuatan yang terjadi, ya, dari dirinya, ya, tanpa kehendaknya, ya. sebagai contoh perbuatan yang terjadi, ya, yang dia lakukan dengan kehendaknya, niat dan keinginannya, makan, minum, ya, berdiri, duduk, nampak berbeda dia rasakan dengan perbuatan yang terjadi tanpa keinginannya, seperti menggigil kedinginan atau menggigil karena ketakutan, ya, atau melakukan ini, melakukan itu tanpa kehendak darinya, terjadi pada tubuhnya, dirinya, ya, tanpa keinginannya. Karena apa? Berbeda. Nah, pertanyaannya, kalau kamu melakukan maksiat seperti orang menggigil begitu, ya, tanpa disadari, tanpa disengaja, tanpa diniatkan, terjadi begitu, atau kamu niatkannya, menginginkannya, pasti kamu pengin, ya, pasti kamu terdorong, entah mungkin oleh syahwat atau hawa nafsu, ya. Yang jelas secara his, ya, rasa yang dirasakan oleh tiap-tiap hamba, ya, jelas nampak berbeda, ya, antara perbuatan yang dia lakukan dengan keinginannya dengan perbuatan atau gerakan yang terjadi pada dirinya tanpa kehendaknya. Ini golongan yang pertama, yaitu Jabriyah, Jahmiyah. Adapun golongan yang kedua atau jenis manusia yang kedua, ya, ditinjau dari bagaimana iman mereka kepada Al-Qadar, kepada takdir. Golongan yang kedua adalah Al-Qadariyah. Al-Qadariyah. Mereka disebut dengan Al-Qadariyah bukan karena mereka menetapkan takdir. Bukan mereka meyakini takdir secara sempurna. Namun mereka dinamakan Al-Qadariyah, yakni Al-Qadariyatun Nufah. Yakni para pengingkar takdir. Hanya saja mereka dinisbatkan kepada takdir, ya, bukan karena mereka menetapkan, ya, iman kepada takdir, tapi karena mereka justru mengingkari takdir. Ya, Al-Qadariyah An-Nufah. Nah, Al-Qadariyah An-Nufah. Ya, seperti dari kalangan Mu'tazilah dan yang lain. Ya, Al-Qadariyah An-Nufah. Nah, Al-Qadariyah An-Nufah. Ya, jenis yang kedua ini, nampaknya itulah yang dimaukan oleh penulis rahimahullah di dalam bab ini. Fi munkiri al-qadar. Bab tentang ancaman-ancaman yang datang bagi orang yang mengingkari takdir. Yani ini, al-qadariyah. Para pengingkar takdir. Namun perlu kita ketahui bahwa para pengingkar takdir, hukum mereka berbeda-beda. Ya. Terkadang pengingkar takdir, ya, sampai dihukumi keluar dari Islam, tidak memiliki iman dan tauhid. Dan terkadang pengingkar takdir, ya, dihukumi, ya, tidak sempurna iman mereka atau tidak sempurna imannya dan dihukumi sebagai mubtadi' dhal, sebagai mubtadi' ahlu bid'ah yang sesat. Nah, kapan inkarul qadar, mengingkari takdir, dihukumi kufur, dan kapan dihukumi tidak kufur? Ya, demikian juga golongan ini, golongan yang kedua, Al-Qadariyatun Nufah, para pengingkar takdir. Ya, siapa di antara mereka yang keluar dari millatul Islam, agama Islam, dan siapa dari mereka yang tidak sampai keluar dari millatul Islam? Jawabannya tergantung tingkatan takdir manakah yang mereka ingkari. Ya. Jika yang diingkari adalah tingkat yang pertama, apa tadi? Tingkat takdir yang pertama, yaitu ilmu Allah sabiq lil asya' kulliha. Ilmu Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang segala sesuatu seluruhnya. Ya. Yakni mengingkari bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, telah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya. Jika mengingkari ilmu Allah Subhanahu wa taala ini, maka hukumnya adalah kufur. Ya. Jadi meyakini bahwa Allah baru mengetahui segala sesuatu itu setelah terjadinya segala sesuatu. Ya, ada suatu peristiwa terjadi. Allah baru mengetahui, ya, setelah terjadinya, sebelum itu Allah tidak mengetahuinya. Nah, jika meyakini seperti itu, maka tergolong, ya, Al-Qadariyah An-Nufah yang ghulah. Ghulah yang ekstrim. Ya. Jadi yang kufur itu yang ekstrim. Ya. Yang kufur, qadariyah yang sampai keluar dari agama Islam, yaitu qadariyah yang diistilahkan dengan ghullah. Ghullah yakni ghali. Ya, ekstrim. Nah, sampai mengingkari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan golongan ini qadariyah yang mengingkari ilmu Allah Subhanahu wa taala yang telah mendahului segala sesuatu, golongan ini ya, entah mungkin inqaradu, punah, ya, ya, punah, atau mungkin hampir punah, wallahu alam. Yang jelas ini pernah muncul, ya, setidaknya di zaman atau di akhir-akhir, ya, zaman para sahabat radhiyallahu anhum. Adapun jika mengingkari kitabah fil lauhil mahfuz, ya, jadi qadariyah yang mengingkari penulisan Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat di Lauhul Mahfuz. Jika mengingkari ini, ya, dalam keadaan dia telah mengetahui nas-nas dalil-dalil, ya, nas-nas dalil-dalil yang menetapkan, yang menyatakan bahwa Allah telah menuliskan hal itu di Lauhul Mahfuz, ya, maka hukum orang yang mengingkarinya ini adalah kufur juga, keluar dari milatul Islam. Jadi tidak meyakini bahwa di sana ada Lauhul Mahfuz atau Allah menulis, ya, segala takdir di Lauhul Mahfuz. Ya, hukumnya adalah kufur. Ini juga tergolong ghullah. Al-Qadariyatu an-nufatul ghullah. Yang ekstrim. Paham. Adapun, ya, Qadariyah, para pengingkar takdir, ya, yang mengingkari dua tingkatan terakhir, yaitu apa? Umum al-masyi'ah. Ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala kehendaknya mencakup segala sesuatu yang terjadi. Masya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki untuk terjadi pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki untuk terjadi maka tidak mungkin terjadi. Jadi mengingkari, ya, hal ini, ya, jadi mereka meyakini bahwa kehendak Allah Subhanahu wa taala hanya berkaitan dengan, ya, hal-hal tertentu saja, dan di sana masih ada hal-hal lain yang terjadi dalam keadaan Allah tidak menghendakinya. Ya, demikian juga al-khalq, tingkatan yang keempat, penciptaan. Jadi tingkatan takdir yang keempat adalah umum khalqillahi lil asya'i kulliyah. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu, tidak ada satupun yang terwujud atau terjadi kecuali Allah lah yang menciptakannya. Nah, tingkatan keempat ini diingkari oleh mereka al-Qadariyah. Mereka meyakini bahwa di sana masih ada berbagai hal yang tidak diciptakan oleh Allah, terjadi atau terwujud tapi bukan Allah yang menciptakannya, Allah tidak menciptakannya. Nah, jadi mengingkari tingkatan yang ketiga, ya, kehendak Allah yang mencakup segala sesuatu, karena meyakini bahwa kehendak Allah berkaitan dengan sebagian saja, atau mengingkari umum khalqillah, ya, karena meyakini bahwa masih ada beberapa hal yang di luar penciptaan Allah, ya, qadariyah yang mengingkari dua tingkatan terakhir ini, ya, hukumnya tidak dikafirkan oleh para ulama, ya, namun mereka dihukumi sebagai mubtadi'atul bulal, para mubtadi' ahli bid'ah yang sesat. Ya, seperti al-Mu'tazilah. Seperti al-Mu'tazilah tadi. Enam. Ya, bantahan terhadap golongan yang kedua ini yang mengingkari takdir al-Qadariyah. Baik qadariyah macam pertama yang ghullah yang ekstrim sampai mengingkari ilmu Allah atau mengingkari al-kitabah penulisan di Lauhul Mahfuz, ya, maupun al-qadariyah yang ghairul ghullah yang tidak ekstrim, yaitu yang mengingkari umumul masyiah dan umum khalqillah. Bantahan terhadap mereka adalah, ya, sama dengan dalil-dalil yang menetapkan keempat tingkatan takdir tersebut. Ya, keempat tingkatan takdir tersebut. Dalil-dalil yang menetapkan bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya, dalil-dalil yang menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan segala sesuatu yang terjadi sampai hari kiamat di Lauhul Mahfuz. Dalil-dalil yang menetapkan, yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala masyaallahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Apapun yang Dia kehendaki untuk terjadi pasti terjadi. Ya, dan apapun yang tidak Allah kehendaki untuk terjadi maka tidak mungkin terjadi. Demikian pula dalil-dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu, tidak ada sesuatu pun di alam semesta ini kecuali Allah lah yang menciptakannya. Allahu khaliqu kulli syai. Ya, seperti firman Allah taala ini, Allahu khaliqu kulli syai. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Paham? Adapun golongan yang ketiga adalah golongan yang wasat, ta'ifatul wasat. Ya, golongan yang pertengahan, ta'ifatul wasat. Pertengahan antara golongan yang pertama yang berlebihan di dalam menetapkan takdir Allah Subhanahu wa taala sampai meyakini bahwa hamba tidak memiliki kehendak, tidak memiliki kemampuan. Demikian pula antara golongan yang kedua yaitu qadariyah an-nufah. Ya, golongan yang mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tidak mengingkari takdir Allah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Demikian juga tidak kebablasan berlebihan dalam menetapkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah menggabungkan dalil-dalil yang ada. Dalil-dalil dari Al-Qur'an, hadis yang sahih, ya ijma', demikian juga akal logika, ya dan seterusnya, menggabungkan dalil-dalil yang ada. Sehingga mereka meyakini takdir dengan keempat tingkatannya ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, golongan yang ketiga. Ya. Menetapkan takdir dengan keempat tingkatannya. Ilmu Allah yang telah mendahului. Demikian juga penulisan Allah di Al-Lawhul Mahfuz. Demikian pula masyiatullah. Ya. Kehendak Allah yang mencakup segala sesuatu yang terjadi. Demikian pula khalqullah, penciptaan Allah terhadap segala sesuatu yang terjadi. Namun, di samping itu, mereka juga meyakini bahwa para hamba, masing-masing hamba memiliki kehendak. Dan juga memiliki kemampuan, memiliki iradah, ikhtiar, masyiah, juga memiliki kudrah, kemampuan. Ya. Nah, jadi segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, ya, atau yang terwujud, semuanya dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahuinya sebelum terjadinya. Demikian juga ya Allah ya menghendakinya, Allah menciptakannya. Ya. Demikian juga mereka meyakini bahwa hamba itu memiliki masyiah, kehendak. Ya, dan kemampuan. Hanya saja Ahlussunnah wal Jamaah meyakini ya walaupun kehendak hamba, hamba itu bisa memiliki keinginan. Memiliki keinginan, niat, ya, kehendak, ya. Namun, kehendak hamba itu pasti di bawah kehendak Allah. Tidaklah hamba itu menghendaki sesuatu, kecuali pasti Allah menghendaki agar hamba itu menghendakinya. Ya, tidaklah, ya, ada satu hamba yang menghendaki sesuatu, kecuali pasti, ya, karena Allah berkehendak, agar hamba itu menghendaki sesuatu tersebut. Ya. Jadi kehendak Allah tetap di bawah apa? Kehendak afan, kehendak hamba, kehendak makhluk itu tetap berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidaklah seorang hamba menghendaki sesuatu kecuali pasti ya karena Allah menghendaki agar hamba tersebut menghendaki sesuatu tersebut. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan di dalam Al-Quran, liman sya'a minkum ayyastaqim wa ma tasha'una illa ayyasha' Allah Rabbul Alamin wa ma tasha'un, dan tidaklah kalian berkehendak dan tidaklah kalian menghendaki kecuali karena Allah Rabbul Alamin berkehendak. Ya, kecuali karena Allah Ta'ala menghendaki kalian menghendaki perkara tersebut. Ya. Tidaklah kalian berkehendak, menghendaki sesuatu, kecuali karena Allah Rabbul Alamin ya, menghendaki agar kalian menghendakinya. Naam. Nah, ini beberapa materi seputar al-qadar atau takdir. Mungkin sementara ini yang kita belajar. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan-kesempatan berikutnya. Semoga dapat terpahami dengan baik dan dapat meningkatkan iman kita. Ya, terkhusus iman kepada al-qadar, kepada takdir yang merupakan salah satu rukun-rukun iman yang 6. Jadi ini sangat penting. Ya, jangan sampai kita memiliki keyakinan dan keimanan yang keliru, yang tidak sejalan dengan Al-Quran dan Hadis, sebagaimana yang dipahami oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Alhamdulillah, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.